Oke, kita lanjutkan. Ya. Oh ya, Farid, terima kasih biskuit. Thank you. Dan kita lanjutkan bersama. Sakurahi. Yes. Insya Allah saya hadir di sini buat teman-teman di Putra Asik ya. Semoga engkau tenang di alam syurga. insya Allah salah lagu. Tetapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih atas nama teman-teman Putra Asik.